Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya kemarin mendengar siaran ulang di TV Roja ceramah. Ada pertanyaan tentang berdoa setelah sholat fardu. Apakah berdoa itu memang setelah sholat fardu langsung berdoa dengan mengangkat tangan gitu, atau mungkin ada dikir lain dulu, atau mungkin sholat sunnah dulu begitu? Terima kasih atas jawabannya nanti Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Pangandaran ya. Tentunya Bapak berdoa setelah sholat fardu itu dianjurkan setelah berzikir, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun tentu Pak, yang paling utama adalah kita sholat berdoa itu di dalam sujud dan sebelum salam. Itu yang lebih utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa amma as-sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun us'an yustajabalakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa kepada Allah, karena itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di dalam sujud kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ya, seorang hamba sangat dekat kepada Allah ketika sujud. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika ia sedang sujud. Maka pergunakan setelah sujud itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kita lihat banyak kaum muslimin ketika sholat, betapa cepatnya sholatnya. Seperti ayam yang mematuk. Ya. Padahal kalau ia berdoa di waktu sujud dan ia meminta kepada Allah, itu tentu yang lebih utama. Demikian pula sebelum salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza tashahada ahadukum falyata'awwadz min arba'. Thumma liyad'u ma badalahu aw kama qala. Apabila salah seorang dari kalian ya telah selesai tasyahud, hendaklah ia berlindung dari empat perkara. Apa itu? Dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah Masihud Dajjal. Kemudian setelah itu hendaklah ia berdoa apa yang ia mau, kata Rasulullah. Itu menunjukkan ya, sebelum salam itu juga merupakan tempat kita memperbanyak doa. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa adalah Rasulullah SAW berdoa di belakang salat itu maksudnya sebelum salam. Maka kalau Bapak mau berdoa setelah salam bagaimana Ustaz? Boleh tidak? Boleh. Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, di antaranya Rasulullah setelah salat subuh, setelah salam mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata di dalam Zadul Ma'ad bahwa orang yang ingin berdoa setelah sholat, setelah salam, itu hendaknya setelah zikir. Ya, kita zikir-zikir dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali juga ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahamdu wa la kulli syai'in qadir. Atau yang lainnya masih ada ya. Demikian pula misalnya dia membaca ayat kursi, membaca mu'awwidzat. Setelah itu dia mau berdoa, silahkan. Walaupun memang ya, ada tentang masalah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat ini, saya belum mendapatkan riwayat ya dari Rasulullah SAW dan belum mendapatkan hal itu dari para sahabat juga. Padahal yang sholat bersama Rasulullah itu banyak sekali. Ya Allah wa'alaikum.